menangis. Hatiku luntur bukan karena aku cemburu. Cukup, cukup sudah. Jangan kau sakiti hatiku. Cukup, bibir dan hatiku berkata ini padamu. Jangan datang lagi, aku tak ingin dirimu. Darah manis, sekian lamanya kasihku padamu setia. Cukup, cukup sudah, engkau kan mengerti. Mengapa hatimu bersikap ini padaku? Aku tak percaya dan kini penuh curiga. Manisku, manisku, hatiku luntur bukan karena cemburu. Tak cukup cemburu dan menyesal menyatu sudah. Manisku, manisku, hatiku luntur karenamu. Cukup sudah, hati hancur karena cinta palsu. Sekian lamanya kasihku padamu setia. Cukup, cukup sudah. Engkau kan mengerti diriku. Kasih, mengapa hatimu bersikap ini padaku? Aku tak percaya dan kini penuh curiga. Manisku, manisku, hatiku luntur bukan karena cemburu. Tak cukup cemburu menyatu sudah. Manisku, manisku, hatiku luntur karenamu. Cukup sudah, hati hancur karena cinta palsu. Cinta palsu.